rahimahullah ta'ala babul kalam, bab tentang al-kalam. Qala al-kalamu lughatan al-lafzu al-mawdu'u li-ma'nan. Kalam secara bahasa adalah sebuah lafaz yang memiliki suatu makna. Sebuah lafaz yang digunakan untuk suatu makna. Yang digunakan, yang diperuntukkan untuk suatu makna, untuk suatu arti. Wastilahan, sedangkan secara istilah adalah al-lafzul mufidu mithl Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyyuna. Hadha syai' wadih. Al-kalam wastilah al-lafzu al-mufid. Idzan ma lam yakun mufidan fala yusamma kalaman. Ma huwa al-lafzu? Al-lafzu kalimatun dalalah 'ala ma'na. Kalimatun dalalah 'ala ma'na. Tulis, jangan bengong antum. Masa perlu anak kasih tahu? Uktub al-lafzu huwa kalimatun dalalah, itu anak SD namanya. Talibul ilm harus cerdas. Ya. Ketika duduk di majelis ilmu agama, seorang guru menjelaskan, dia harus cerdik. Ini apa saja yang perlu saya suruh tulis. Kalau tunggu, tulis. Ya, itu anak SD. Anak TK. Al-lafzu huwa kalimatun dalalah 'ala ma'na. Al-mufid huwa an yahsuna sukutul mutakallim 'alaihi بحيث لا ينتظر السامع من المتكلم ما يتمم لفظه. نعم. مثل الله ربنا ومحمد نبينا. Definisi definisi ini nanti saya tanyakan pas ujian ya. Jangan antum kira anda nggak tanya. وأقل ما يتألف منه الكلام اسما أو فعل واسم. Ya, أنت لا تجد kalaman laysa fihi ism ma'a fi'il aw kalam fihi laysa ismun wala fi'il la budda an yakuna al kalamu ta'alifan imma min ismaini wa imma min fi'il wasmin amma min fi'il ma'a fi'il fa hadha la yujad la yati fi'il illa wa ma'ahu al ism imma mustatiran wa imma munfasilan aw imma barizan. Qala misalul awal, ma ma'na misalul awal huna? Ay misalul kalam al-muta'allaf min ismaini Muhammadun Rasulullah, bal huna thalathatu asma. Wa misalu ath-thani bi ma'na fi'l al-kalam alladhi yata'allaf min fi'l wasmin استقام محمد استقام محمد فهذا يسمى كلاما لماذا لأنه لفظ مفيد فاستقام لفظ كلمة دالة على معنى وكذلك محمد لفظ فلما التقى استقام بمحمد صار مفيدا لأنه صار له المعنى التام بحيث المتكلم لو سكت حينئذ لمن تظر السامع ما يخرج من كلامه شيء آخر الذي يتمم كلامه. قال وواحد الكلام كلمة يعني كلمة مفرد جمعنا دي كلام. Apa arti kalimah? هي لفظ الموضوع لمعنى مفرد وإما اسم وإما فعل أو حرف. معنى مفرد di sini أي غير جملة bukan جملة ولا شبيه الجملة. قال فالاسم ما دل على معنى في نفس من غير إشعار من غير إشعار بزمن وهذا درستموه في علم النحو فلا نطول هنا وهو ثلاثة أنواع وهو أيوة الاسم الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة وهذا كذلك درستموه في النحو وسيأتي ذكره أيضا فيما بعد من هذا الكتاب أن هناك من أن من صياغ الأموم الأسماء الموصولة ما معنى الأموم هذا مما سندرسه فيما بعد قال الثاني ما يفيد الإطلاق ما معنى المطلق هذا كذلك ما سندرسه في هذا الكتاب تعريف الأموم وتعريف المطلق والفرق بين العموم والمطلق طيب والأموم صاحبه الخاص والمطلق صاحبه المقيد كالنكرة في سياق الإثبات وكالنكرة pada konteks al-isbat Contohnya apa? Au tahriru raqabah. Au tahriru raqabah. Nakirah fi siyaqi al-itsbat. Dia hanya bermakna mutlak, tidak memiliki makna umum. Lantas apa itu umum dan apa itu mutlak? Itu akan kita bahas nanti. Ya, tidak saya sebutkan sekarang supaya tidak membingungkan antum. Yang jelas sekarang antum ingat saja bahwa asma' mausulah yufid tufidul umum, dan sedangkan nakirah fi siyaqil itsbat itu hanya yufidu al-mutlaq. Beda dengan nakirah fi siyaqin nafi, fi siyaqin nahi, fi siyaqil istifham, itu bisa yufidu al-umum. Jadi enggak semua nakirah yufidul umum, dan tidak pula semua nakirah yufidu al-mutlaq. Terkadang sebagai nakirah yufidul umum, dan terkadang ba'd nakirah tufidu al-mutlaq. Wa hadha sanadruhu fi ma ba'd. وثالث ما يفيد الخصوصة كالأعلام فإذا قلت محمد فلا يشمل هذه اللفظ إلا من الذي يسمى بمحمد فلا يشمل كل رجل. قال الباء والفعل ما دل على معنى في نفسه أي هي كلمة في نفسها في ذاتها معنى أي وإن لم تلتقي بكلمة أخرى فله معنى نفسه. وأشعر بهيئته أحد الأزمنة الثلاثة. Wasyara dengan bentuknya dia memiliki makna, dia memberikan makna salah satu dari tiga. Dengan bentuknya sudah bisa kita pastikan ini bermakna lampau, sedang atau akan. Kalau madhi berarti lampau, kalau fi'il mudhari berarti sedang atau akan, kalau amar berarti perintah bermakna akan. Beda dengan isim. Kadang sebuah isim bisa bermakna lampau, bisa bentuknya itu tidak bisa diambil kesimpulan ini bermakna lampau atau sedang atau akan, kecuali dengan qarin. Qarinah contoh isim fa'il dharibun. Kalimat dharibun bisa arti orang telah memukul, sedang memukul atau akan memukul. Bisa kita pastikan dia sedang, akan atau telah tatkala bergabung dengan adalah tatkala kita melihat konteksnya. Tapi kalau fi'il ya dengan sendiri yang langsung bisa kita pastikan dharaba, oh, ini telah terjadi. Ya dharibu sedang atau akan. Ya dharib akan. Ini maksudnya wa asy'aru bi hay'ati bi ahadi al-alzimna asala. Asalaka. Isim tidak memiliki secara bentuknya, dia tidak memiliki makna, tidak berkaitan dengan waktu, tetapi terkadang bisa memiliki makna sedang, akan atau telah tatkala bergabung dengan yang lainnya dan konteksnya. Ini maksudnya harus perhatikan perbedaan definisi isim dan fi'il. Nanti sudah belajar sampai kotor nada perbedaan antara fi'il dengan isim, saya tidak mengetahui definisinya, dan ini banyak orang yang seperti ini ketika ditanyakan apa perbedaan antara isim dan fi'il. Ya, kenapa pada fi'il dikatakan wa asy'ara bi ayati bi hadzal azmna tsalatsa, sedangkan pada isim dikatakan min ghairi isy'arin bi zaman. Qala wa huwa imma madhin ka fahima aw mudhari'in wa huwa imma madhin madhin wa al-kasra huna laysa laysat 'alamatan lil jar wa innama hiya tanwinul iwaf 'anil harf al-mahdhuf wa hiya ya wa huwa ismun manqus wa huwa imma madhi. Kafahima au mudhari'un, mudhari'un ma'tufun al marfu marfun mithlu ya ma'tuf ala ma'ruf ka yafham au amrun ka ifham wal fi'lu bi aqsamihi yufidu al itlaq fa la 'umuma lahu. Fi'il itu hanya bermakna mutlak, tidak ada fi'il yang bermakna umum, baik berbeda dengan isim. Isim ada yang bermakna umum, ada yang memiliki makna mutlak, ada yang memiliki makna khas. Kalau fi'il seluruhnya itu mu fi'il madhi fil mudhari' ta fi'il amr, maknanya cuma mutlak, tidak memiliki makna umum. Tidak mungkin ada sebuah isim, sebuah fi'il disebutkan kemudian mencakup seluruh kata kerja yang ada di dunia. Kalau antum katakan daraba Muhammadun, berarti hanya maknanya dia memukul dengan gaya pukulan apa saja, tidak mungkin mencakup seluruh kata kerja selain daraba. Berarti dia mutlak, daraba Muhammad, Muhammad memukul, ya mencakup pukulan dengan segala bentuk mutlak, ya, tapi tidak mencakup seluruh kata kerja yang ada di dunia. Tapi kalau antum kata isim mausul alladhi, khudil ladhi fi maktabi, ambil saja apa yang di atas meja saya, berarti mencakup seluruh segala sesuatu yang di atas mejanya dari benda-benda yang berbeda-beda jenis dan macamnya. Jelas ya? Baik. Tapi kalau saya katakan idhri Muhammadan, maka maknanya cuma apa? Pukul. Hanya mutlak. Ya. Mutlak apa? Dipukul apakah dengan tangan, dengan kaki, apakah dengan ditampar ataukah dengan ditonjok ataukah yang semisalnya. Tidak mencakup seluruh kata kerja selain memukul. Maka dia hanya bermakna mutlak. Ini harus paham nih. Qala al-jim wal harf ma dala ala ma'nan fi ghairihi. Sedangkan huruf dia datang untuk suatu makna pada untuk kalimat lainnya. Perlu ketahui maksudnya, huruf secara tersendiri dia punya makna, tetapi dia tidak memiliki, tidak akan sempurna makna dia sendiri kecuali sudah bergabung dengan yang lainnya. Contohnya min, sendirinya dia punya makna, atau bi'idhiyah diantaranya, ya, atau al-ibtidaiyah, ya. Tapi makna at-tabi'iyah dan ibtidaiyah ini tidak akan terpakai, tidak akan berguna, tidak akan sempurna kecuali telah bergabung dengan yang lainnya. Tiba-tiba antum bilang min, sempurna enggak? Tidak, beda dengan isim. Antum bisa katakan Muhammad. Jelas, ya. Ma dala 'alal musamma, mungkin juga fi'il. Darabtu awwaladan. Jelas, ya. Darabtu, saya memukul. Sempurna namanya. Tapi kalau min, tidak akan sempurna kecuali sudah bergabung dengan yang lain. Min al-madrasah, barulah sempurna makna. Bahkan maksudnya min di situ dari sekolah. Nah, wow banyak. Ya, di antaranya, kenapa beliau sebutkan contohnya? Kadang beliau bukan pada pembahasannya, karena ini huruf-huruf yang penting, ya, dan terkadang berkaitan dengan istinbatul ahkam dalam dari Al-Quran dan Ahadis. Yang pertama adalah al-waw, contoh. Beliau sebutkan sebagai contoh. Adapun pembahasan ma'anil huruf itu bukan di sini, tetapi di ilmu bahasa Arab, ya. Di ilmu ma'ani, nah, seperti kitab Ibn Hisham, Mughni al-Labib, ahsan, Mughni al-Labib. Qal al-waw wa ta'ti 'atifatan, hal dari wa ta'ti 'atifatan fatufi, wa ta'ti 'atifatan fatufidu ishtirak al-muta'atifain bil-hukm, متعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. Waw itu datang sebagai huruf ataf. Apa itu ataf? Ishtirakul muta'atifain fil hukum. Itu arti ataf. Kesamaan antara dua isim tersebut dalam suatu hukum. Artinya hukum isim yang datang sebelum waw itu sama dengan hukum isim yang datang setelah waw. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Sama-sama mereka memiliki hukum yang sama, yaitu al-maji. Zahaba Muhammadun wa Zaidun. Idan ishtaraka Muhammadun wa Zaidun fi adh-dhahab. Wal hukm huna ish? Adh-dhahab. Wadih? Naam. Wa la taqtadhi at-tartib. Dan dengan sendirinya dia tidak memiliki mana tertib. Bukan berarti kalau saya menyatakan ja'a Zaidun wa Muhammadun berarti Muhammad ja'a ba'da Zaid. Tidak mesti. Kalimat tidak mesti bukan berarti tidak mungkin. Okay, beliau katakan di sini wala tunafi. Ya, tidak pula antum bisa katakan bahwa waw tidak memiliki tartib. Jadi kalau antum katakan, kalau saya katakan ja'a Zaidun wa Muhammadun, antum tidak bisa menyatakan Zaidun datang setelah Muhammad, buktinya dia datang setelah waw. Sebaliknya juga Anda tidak bisa menyatakan ja'a Zaidun wa Muhammadun bahwa di sini tidak ada tertibnya. Tidak bisa. Antum bisa, terkadang bisa dikatakan tertib, terkadang bisa dikatakan adamu at-tertib. Kenapa? Bidalil. Itu semua dengan qarinah. Uktubul fawaid. Ahlul Kufah yarawna anna al-waw tufidu tertib wa haka al-ijma' wa huki al-ijma' fi dhalika wa laysa bi sahih. Ulangi faedahnya. Ulangi al-fat. Ahlul Kufah tufidu bitartib. Apa yang dia bilang? Ahlul Kufah tufidu bitartib. Kifidu berarti mereka yang memiliki makna tertib. Kalimat Ahlul Kufah memberi tertib, memberi makna tertib. Apa kufah? Ahlul kufah artinya masyarakat kufah. Kalau antum bilang ahlul kufah fidur tertib, seakan-akan ahlul kufah ini huruf. Endah ya Ahmad. Ahlul kufah ya rohnamu anamu tertib. Ahsan. Kalau kayak ini kalian belum layak berangkat ke Yaman. Fad? Banyak-banyak menulis. Penuntut ilmu harus aktif antum. Antum kalau cuma mengedar bersandar dengan daris yang ada enggak akan cerdas-cerdas antum. Harus pandai-pandai. Ya, dengar kaset Mas Syekh, beli MP3. Suruh isikan Syekh Abdul Razak, isikan Syekh Saleh Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul atau yang lebih jelas suaranya, Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Minta daris-daris mereka durus dari silsilah tauhid, silsilah tauhid aja dulu. Tiap hari dengar 1 jam akhirnya mengasah otak kalian, membuat pendengaran kalian tentang bahasa Arab semakin biasa, kemudian kalian terbiasa menulis faedah yang disampaikan bahasa Arab. Harus aktif menuntut ilmu agama itu. Ya, semua kita kan berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing, ya. Jangan ya, harus kreatif menuntut ilmu agama, ya. Seluruh ulama kita itu kreatif. Harus kreatif dan harus dewasa penuntut ilmu agama, harus aktif. Kalau dia mau belajar bagaimana cara mencerdas, ya. Imam Syafi'i melihat bagaimana kreatifnya. Beliau menjadikan ketika enggak punya buku, enggak punya uang beli buku, akhirnya beliau menulis, ambil lempengan-lempengan batu yang tipis, beliau tulis hadis di situ, terkadang beliau mengambil daun-daun pohon yang kuat, kemudian beliau menulis di situ, terkadang beliau tulis di dinding-dinding, kemudian beliau hafal. Kreatif kan? Penuntut ilmu harus kreatif. Ya, jangan selalu diingatkan harus dibangunkan, harus ini, harus itu. Ya, harus kreatif dan harus nampak seorang penuntut ilmu agama dari sisi akhlaknya, prinsipnya, penampilannya, kegiatan sehari-harinya. Nah, qal ahlul kufah yarawna anna al-waw tufidu at-tartib wa hukiya al-ijma'u fi dhalik wa laysa bi sahih. Wa laysa bi sahih. Al-fa'idah tsaniyah. Cara nulis al-fa'idah tsaniyah, jangan antum tulis al-fa'idah tsaniyah lambat, harus punya ilmu wartawan sih. Langsung nomor 2 begitu, ya. Nomor 2. Antum keluar dulu cari buku tulis. Sampai dapat buku tulis baru boleh masuk lagi. Ah, tulis di kertas. Jangan di buku kitab. Baik. Nanti baru pindahkan ke kitab. Kalau enggak rusak kita 2 minggu ke depan udah enggak bisa antum baca lagi karena antum harus nulis cepat-cepat. Harus punya kertas coret-coretan. Coret dulu faedah sekarang. Jangan kasih titik syin dengan syin tidak ada bedanya, shad dengan bot tidak ada bedanya. Begitu selesai darus, duduk 5 menit pindahkan ke kitab. Sehingga begitu ditulis di kitab tulisannya udah dengan tulisan yang jelas, ya, dengan bagus sehingga ratusan tahun atau puluhan tahun setelah itu tulisan tersebut masih bisa ya, dibaca. Ya, tapi kalau antum langsung nulis di kitab, hitungan hari antum udah enggak bisa baca lagi. Apa ini belum pandai menulis dan belum lancar. Ya. Kecuali itu udah puluhan tahun untuk ilmu udah terbiasa dengan bahasa Arab, langsung nulis di sini langsung betul, Pak. Itu pun bisa salah-salah juga. Ya. Qal faedah tsaniyah, al-waw laha thalathatu ma'anin. Al-waw thalathatu ma'anin. Cara nulis bercepat berarti al-waw langsung nomor 3 ma'anin begitu. Ya. Itu cara nulis cepat. Saya memang bacanya al-waw laha thalathatu ma'anin. Antum nulis al-waw langsung nomor 3 ma'anin. Begitu. Cara nulisnya biar cepat. Kalau enggak selalu tertinggal antum. Waktu kita belajar cuma 45 menit. Baik. Al-awwal, al-awwal langsung nomor 1 kecil berarti. Ya, nomor 1 kecil untuk nomor 2 dia yang besar tadi. Begitu cara belajar. Nulis at-tartib ka qawlihi ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu fa bayyana nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sujud ba'da ruku wa laysa bin nas. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu fa bayyana nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sujuda ba'da ruku wa laysa bin nas wa laysa bin nas. Bayangan Nabi Sallallahu. Makna waw yang kedua. Makna yang kedua. Bermakna al-ma'iyyah. Al-ma'iyyah. Kaqawlihi ta'ala. Fa'anjaynahu ashab as-safinah. Fa'anjaynahu ashab as-safinah. Ay fa'anjaynahu ma'a ashab as-safinah. Fahuna tufidu al-ma'iyyah. بمقتضى الحال أو الواقع بمقتضى الحال أو الواقع فهنا تفيد المعية بمقتضى الحال أو الواقع Fahuna tufidul ma'iyah bimuktadha al-hal awil waqi'. Makna waw yang ketiga, la lil ma'iyah wala lit tartib. La lil ma'iyah wala lit tartib. La lil ma'iyah wala lit tartib. فقوله تعالى كذلك نوحي إليك وإلى الذين من قبلك كذلك نوحي إليك وإلى الذين من قبلك كذلك نوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فهنا مجرد العطف, فهنا مجرد العطف. Ulangi faedahnya, Ahmad. Al-awal al-kufa yarawna annahu fi tartib wa hukiya ijma'u wa dhalika laysa bisahih. Athani Allahu laha talakatum alim. Al-awal al-tartib wa qawli ta'ala ya ayuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa yufidu wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sujudu ba'da ruku' wa laysa binnas. Al-Tani Al-Ma'iyah Bikwalihi Ta'ala Fa'anjainahu wa ashab as-safina. Fahuna tufidul ma'iyah bimuqtadu al-hal uqabil waqif. Al-Thalis La li ma'iyah wa la li tertib. Bikwalihi Ta'ala Kadalika nuhi ilaika wa ilal ladhina min qablik. Fahuna mujarrad al-atuf. Ahsan barakat. Indah ya tafsir. Aidul fawaid illati katabtaha minni anifa. Al-awal al-tartib biqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wasjudu. Allahu musta'an. Indah ya imam. Tinggal juga. Indah ya Abdurrahman. Allahumma musta'an. Indah ya Sufyan. Al-awal al-kufa yarawna anna al-wawtu fi al-tahqiq wa hukya bijumahan yadari lisa lisa bisari. Al-tani al-wawu laha talatu ma'ani. Al-awal al-tartib kakwali ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ka'u wasjudu. Kubayyana Rasulullah SAW anna sujud yang mulai ditinggal. Allahul musta'an. Indah ya Al-Fat. Al-awal ahlul kufar yarawna anna al-waw tufidu tufidu at-taktib. Wasani al-waw laha salasatu ma'ani. Al-awal at-taktib lahu qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu. Al-waw fi huna bima'na at-taktib. Wasani al-ma'iyyah qawlihi ta'ala فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. الواو في هنا بمعنى المعية. والثالث لا للمعية ولا للتقدير. فهو كذلك نوحي وإلى الذي لبحان الله. عندك يا أفرجال. أسامي أهل الكفة يرون أنه تفيد التقدير. الثاني الواو لها ثلاثة معاني. الأول التقدير بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود للركوع ليس بالناس. الثاني المعية بقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة بمقتضى الحال والواقع. الثالث لا للمعيه ولا للترتيب. وقوله تعالى كذلك نوحي اليك والى الذين من قبلك. فهنا مجرد العطف. احسن. عندك يا فيصل. الأول أهل الكفة يرون أن الوضوء تفيد الترتيب وحكي الإجماع في ذلك وليس بصحيح. الثاني أهل الكفة على ثلاثة معاني. الأول الترتيب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا من الجلود، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يجود بعد الركوع ليس بالناس. الثاني المعية بقوله تعالى فأنجينا وأصحاب السفينة، فهنا الوضوء بمعنى المعية. الثالث لا لمعية ولا لترتيب، كقوله تعالى كذلك نوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فهنا مجرد العقل. Ahsan. Indah ya Sufyan. Tadi sudah ya? Dah nanti ya tadi. Baik. Ya. Itu makna besok Senin saya tanyakan ya. Dengar balik utamanya. Jadi kesimpulannya apa? Wow secara tersendiri dia wow yang sudah pasti dia hanya memiliki makna ataf. Ai yusyriku al-hukma afwan yaj'alu ma kana qablahu wa ma ba'dahu mushtarikain fil hukm. Dengan bahasa yang lebih mudah, huwa yaj'alu ma qablahu wa ma ba'dahu mushtarikain fil hukm. Ja'a Muhammadun wa Zaidun, adanya wa di antara Zaidun dengan Muhammad di sini membuat Muhammad dan Zaid mushtarikain fi al hukm wa huwa ja'a. Apakah memberi tertib dia memiliki makna tidak tertib juga? Ya, ini dari kalimat dia sendiri tidak dikatakan memiliki makna tertib, tidak juga dikatakan tidak bertertib, tetapi semuanya dengan dalil. Contohnya tadi terkadang waw bermakna tertib, tatkala ada dalil yang menerangkan bahwa waw di situ bermakna tertib seperti firman Allah ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Sujud setelah ruku. Kalimat wa di sini memiliki makna tertib, maka sujud itu setelah ruku. Apa dalilnya? Adalah bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu anna ruku qabla as-sujud. Andai kata tidak ada penjelasan dari Nabi, tidak bisa kita pastikan langsung di sini bahwa sujud setelah ruku hanya karena semata-mata dia datang setelah wa. Jelas ya? Dan terkadang dia bermakna ma'iyah seperti firman Allah fa anjaynahu wa ashabas safinah Nuh alaihi salam. Di sini bukan bermakna tertib. Bukan Nuh dulu naik baru mereka atau mereka dulu naik, ya. Tidak bisa dikatakan di sini wa ashabas safinah semata-mata karena dia datang setelah wa, berarti ya mereka datang setelah Nuh, tetapi di sini bermakna al-ma'iyah. Apa dalilnya? Kondisi mereka naik bersama. Samaan afwan. Nah, afwan. Ya. Yes. Dalilnya muqtada al-hal awil waqi'. Terkadang tidak bermakna ma'iyah dan tidak pula bermakna tertib. Contohnya inna kadzalika nuhi ilaika wa ila alladziina min qablik. Sini tidak tertib. Karena nampak Allah menyatakan wa ila alladziina min qablik. Malah datang setelah wa, padahal mereka dapat wahyu sebelum Nabi kita. Tidak pula ma'iyah, karena para nabi tidak turun berbarengan. Wahyu turun kepada mereka tidak berbarengan. Jelas ya? Jadi ya di sini hanya mujarrad al-ataf. Berarti yang sudah jelas waktu lil'atifah. Apakah yufidu tertib? Qad yufidu tertib wa qad la yufidu tertib. Wa qad yufidu al-ma'iyah wa qad la tufidu al-ma'iyah. Wa dhalika bihasbi as-siyaq wal-lihaq. Ya. Jelas ya? Yang kedua adalah fa wa ta'ti 'atifatan fa tufidul ishtirak al-mut'afain fil hukm. Sampai di sini dia sama artinya dengan wa. Kalau antum menyatakan ja'a Muhammadun wa Zaidun, menunjukkan Muhammad dengan Zaid mustarikani fil maji. Ya, kharaja Muhammadun wa fa Zaidun. Fa Muhammad wa Zaidun mustarikani fil al-hukm wa huwa al-khuruj. Jelas ya? Cuma perbedaan dia yang membedakan antara dia dengan waw, dia memiliki tertib, makna tertib wa ta'tib. Kalau antum katakan ja'az Muhammadun fa Zaidun, maka Zaid datang setelah Muhammad berarti. Kenapa? Karena dia jatuh setelah fa. Itu tertib. At-tartib an-nathani ja'a ba'da law awal. Adapun ta'qib artinya adalah ila muhlata bainal awal wa tsani, la muhlah bainal awal wa tsani. Tidak ada kesenjangan waktu. Tidak ada muhlah antara awal. Kalau saya kata ja'a Zaidun fa Muhammadun, menunjukkan Muhammad langsung setelah Zaid. Tidak ada kesenjangan waktu. Tetapi di sini perlu antum kasih faedah penting yang terkadang tidak disebutkan dan itu sangat penting. Bahwasanya anna ta'qib, apa tadi arti ta'qib? La muhlah bainal awal wa tsani. Wa dzalika bihasabih. Itu penting. Wadhalika bihasabih. Wadhalika bihasabih. Itu sesuai dengan si sikon nantinya. Kalau saya katakan tazawwaja Muhammadun fawulidalah, tazawwaja Muhammadun fawulidalahu, Muhammad menikah maka langsung dianugerahkan anak untuknya. Apakah begitu akad ijab kabul langsung punya anak? Tidak. Tapi maksudnya di sini tidak ada kesenjangan waktu antara dia menikah dengan punya anak kecuali waktu hamil saja. Tapi kalau setelah nikah 3 tahun setelah nikah baru punya anak, enggak tepat dikatakan faulidalah. Tapi kalau dia 1 tahun ya atau 6-10 bulan setelah nikah, karena umur bayi itu ya maksimal atau sering ya rata-rata 9 bulan. 9 bulan setengah setelah nikah langsung lahir anak. Maka tepat di sini kita katakan tazawwaja Muhammadun fawulidalah. Enggak ada kesenjangan waktu, enggak ada kecuali masa hamil. Makanya saya bilang tadi at-taqib bihasabih. Jelas ya? Sesuai dengan kondisinya. Bukan berarti sedetik pun tidak ada perbedaan. Tapi maksud tidak ada kesenjangan waktu yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jelas ya? Kalau datang Muhammad kemudian setelah berapa lama Muhammad Zaid baru datang, itu enggak tepat antum bilang ja'a Muhammadun fa Zaidun, karena ada kesenjangan waktu itu. Gunakan summa nanti, ja'a Muhammadun summa Zaidun. Wa ta'ti sababiyyah fa tufidu ta'lil, dan terkadang fa datang sebagai sababiyyah maka bermakna ta'lil. Apa maksudnya ta'lil? Ya, bahwa sebelumnya itu adalah illah untuk setelahnya. Hatta jika jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un apa laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Apa ilahnya dia meminta dikembalikan? Fa asaddaqa, untuk bersedekah. Berarti ilah dia meminta untuk diakhirkan adalah apa? Sedekah. Berarti sebab dia meminta itu adalah sedekah. Berarti apa? An yakuna illatan lima qablaha ya, bukan lima ba'daha ya. Diru tadi ya. Baik, contoh ta'qib dalam Al-Qur'an, fa bermakna tertib, dan ta'qib sangatlah banyak, di antara firman Allah wa sabdanya Nabi wa idza raka'a farka'u. Oleh karena itu para ulama yang keliru kalau seorang enggak langsung rukuk lambat setelah imam takbir baru dia takbir. Keliru. Karena yang diperintahkan oleh Nabi dalam mengikuti imam adalah at-ta'qib. Fa idza raka'a farka'u. Artinya tidak ada kesenjangan waktu selain waktu dia muturun rukuk. Ya. Langsung setelah itu. Wa min hadza istalalla ba'dhu al-ulama 'ala 'adami al-istitabah min al-murtad liqauli sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat kalau ada orang yang murtad tidak perlu diminta taubat, langsung dipenggal. Kenapa? Karena Nabi menyatakan man baddala dinahu faqtuluh. Berarti langsung fa ditertib. Tertib wa ta'qib. Tapi jumhur berpendapat enggak, harus istitabah dulu. Kenapa? Karena memang fa memiliki ta'qib, tetapi di sini ada qarinah haliyah. Qarinah dalil lain yang menerangkan fa di sini sekedar tertib, tidak menunjukkan, walaupun dia takdir tapi tidak menunjukkan, kita tidak meminta mereka untuk bertobat seperti firman Allah, intamu wa qamu shalah wa atau zakat faqallu sabilahum. Tapi sekarang contoh fa yang dia bermana sababiyah atau ta'liliyah. Raqauli ta'ala fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam mendapatkan kalimat-kalimat dari Rabbnya, maka Allah pun bertobat kepadanya, memberikan tobat. Kenapa Allah memberikan tobat kepadanya? Sebabkan dia telah mendapatkan kalimat-kalimat. Nah. Asalih alam al-jarrah. Lam itu banyak, di antaranya lam al-jarrah. Ya, sana ada lam taukid, ada lam ibtida. Yang boleh sebutkan di sini adalah lam al-jar alladhi yajurru al-ism, ay idza dakhala 'ala al-ism sara dhaka al-ism majrura bi sababihi ba'da an kana marfu'a aw mansuba. Qala wa laha ma'anin. Lam al-jar li memiliki banyak makna, di antaranya at-ta'lil. Contohnya qauli ta'ala لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أي لِأَجْلِ بَيَانٍ لِأَجْلِ أَنْ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Contoh tamlik adalah هَذَا ثَوْبُ لِمُحَمَّدٍ. هَذَا ثَوْبُ لِمُحَمَّدٍ. Au al-ibahah, kata beliau. Contoh lil-ibahah, sabda Nabi SAW, anta wa maluka li-abik. Falam huna li-abik laysa li-tamlik bal lil-ibahah. Fa'innahu laysa ala abihi zakah. Wa innama ubiha lahu at-tasarruf fihi ma yahtaju ilaih. Kamu dan harta kamu adalah li-abik. Yang antum terjemahkan milik bapakmu. Terjemahan seperti ini menyebabkan lemahnya ilmu makna yang menerjemahkan tersebut. Tapi bunyi terjemahannya, kamu dan bapak kamu adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk bapakmu. Kamu dan hartamu sesuatu yang diperbolehkan untuk bapakmu. Bukan diterjemahkan kamu dan harta kamu milik bapak kamu. Karena yang wajib mengeluarkan zakat bapak kita atau kita yang punya harta? Kita. Andai kata itu adalah milik dia, berarti kalau sudah sampai ini sob dan haul, wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Ya. Tapi maksudnya adalah mubah, boleh bagi dia untuk berinteraksi dengan harta kita sebutuh dia. Dia datang tiba-tiba ngambil mobil walaupun tanpa izin, seorang anak enggak boleh marah. Bapaknya datang masuk kulkas ngambil makanan apa yang ada yang dia butuhkan dengan syarat tidak memudaratkan, enggak boleh dia marah. Ya. Ya, bapaknya ya mengatur dia, oh kamu harus begini sekolah, harus begini dan begitu, selama tidak menyelisih syariah wajib dia taati, karena dia dan hartanya adalah sesuatu yang mubah bagi bapaknya untuk dia atur. Tidak boleh seorang anak marah dan tersinggung kalau bapaknya atau ibunya mengatur dia. Kalau dia melawan, ya jadi anak durhaka, konsekuensinya la yadkhulu jannata haqq. Nah, الرابع على على الجار على yang bermakna jar, ay alladhi yadkhulu ala al-ismi fayatajruhu fayajruhu ba'da an kana marfu'an aw mansuban al-maktabu marfu' fa idha dakhalat ala fa sara majruran fa taqul ala al-maktabi ba'da an kana mansuban kadha la ra'aytu maktaban fa taqul al-kitab ala al-maktabi sara majruran ba'da an kana mansuban aw marfu' wa laha ma'anin. Minha ma'anin aslinya ma'ani, kasrah di sini bukan dilala 'ala al-jar, tetapi dia tanwinul 'iwad 'anil harf al-mahdhuf alladhi huwa harful 'illah al-ya, wal kasra dalilun 'alayha li'anna al-ya la yunasibu ila al-kasra kama anna al-waw al-mahdhufa la yunasibu la yanubu 'anha illa ad-dhamma, wa kama anna al-alif idha hudifat la yanubu 'anha illa al-fathah. Na'am. Minha al-wujub. Di antara mana waw adalah a'ala adalah hujum. Alaikum bisunnati, ay sunnati wajibatun alaikum. Lazim. Ini di antara makna huruf, dan ini boleh sebutkan ala sabili tamtsil saja. Ya. Untuk lebih rincinya itu di mana? Di ilmu ma'ani atau ma'ani al-huruf, lisanul Arab. Ya. Lisanul Arab, dan qawamis ya, mughni labib paling dekat. Baik. Faedah. Asbab idkhal al-usuliyyin hadha al-fasl fi 'ilm al-usul. Di awal pembahasan nanti boleh. Babul kalam. Di situ faedah. Asbab idkhal al-usuliyyin hadha al-fasl fi 'ilm al-usul. Kenapa ahli usul membahas al-kalam dalam bab usul, padahal al-kalam ini pembahasan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, sedangkan kita sedang bahas usul adillah fiqhi al-ijmali al-ijmaliyah. Ini pembahasan usul kan? Ilmun yabhathu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kayfiyatil istidlali minha atau istifadati minha wa halul mustafid. Ya kan? Kok tiba-tiba masuk al-bab kalam? Pada bab kalam adalah bab ilmu bahasa Arab, al-lughatul arabiyah, sedangkan pembahasan kita bukan pembahasan lughatul arabiyah. Jelas? Sebabnya apa? Al-awwal anna usul al-fiqh masailahu wa dalailahu mustamaddatun min al-kitab wa sunnah wa huma bil-lughatil arabiyah. Anna usul al-fiqh wa masailahu wa dalailahu mustamaddatun min al-kitab wa sunnah wahuma bil-lughatil arabiyyah. السبب الثاني السبب الثاني غالب نظر الأصوليين في دلالة الألفاظ أو تمام كلمات لأن غالب نظر الأصوليين لأن غالب نظر الأصوليين في دلالة الألفاظ وهذا لا يعرف إلا بالنظر ودراسة اللغة العربية. وهذا لا يعرف إلا بالنظر ودراسة اللغة العربية من معرفة المقيد والخاص وغير ذلك، لأن غالب نظر الأصوليين في دلالة الألفاظ وهذا لا يعرف إلا بالنظر ودراسة اللغة العربية من معرفة المفيد والخاص وغير ذلك، من معرفة المقيد والخاص وغير ذلك. السبب الثالث أن الأصوليين أنتم kenapa tulisnya di situ؟ kenapa tulisnya di situ؟ enggak di buku؟ enggak ambil ambil dan enggak usah masuk lagi، masuknya Senin aja. Serah dulu. Bawa meja hari sini masuk lagi. Baik, buku bisa tinggalan. Sawa enggak bawa contoh. Baik. Al-thalith anna al-usuliyyin yatakallamuna bil-lughati al-arabiyyah. Ini saya ingat, sudah saya ingatkan dari awal kita belajar. Kecuali belum saya ingatkan. Bila harus buat buku tulis. Anna al-usuliyyin yatakallamuna bil-lughati al-arabiyyah. فنحتاج إلى معرفة ضوابط اللغة العربية. فَنَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ ضَوَابِطِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. Ini tiga sebab kenapa pembahasan al-kalam dibahas dalam ilmu usul. Sebab yang pertama, karena usul fiqh, masail dan dalailnya dia itu terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran dan As-Sunnah dengan bahasa Arab. Jawaban yang kedua, karena mayoritas pandangan usuliyin itu pada pendalilan dari sebuah lafaz, dan ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan mempelajari dan mengkaji bahasa Arab, sehingga bisa diketahui ini muqayyad untuk mutlak, bahwa ini khas lil'umum dan seterusnya. Sebab yang ketiga, karena usuliyun mereka berbahasa Arab. Pernah antum melihat kitab usul berbahasa Inggris? Tidak ada. Ya, semua pakai bahasa Arab, sehingga kita butuh mempelajari dhawabit, ya, ketentuan-ketentuan bahasa Arab. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik. Naam. Dari memahami waw ditertib kepada dia yang dari dalam manuk dia yang lagi yang kamu kamu ibu pada yang lagi yang sebelum dia pada buku walisa binas. Walisa binas, bukan dari konteks ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu, langsung kita simpulkan berarti sujud di sini setelah rukuk karena dia datang setelah wau. Nas, apa arti nas? Apa definisi ini nas? Ma la yahtamilu ghairah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ruku'u summa sujudu, itu langsung binas. Konteks dalil tersebut terserat. Ma la yahtamilu ghairah, itu arti nas. Sebuah dalil yang menunjukkan kepada sebuah makna, kepada sebuah hukum yang jelas gamblang, yang tidak ada kemungkinan makna lain, itu arti nas. Ishrab al-qahwah, minumlah kopi. Apa maknanya? Sudah pasti jelas gamblang perintah untuk minum kopi, tidak ada kemungkinan lain, ya kan? Tapi kalau saya katakan ishrab, nah itu nas tadi. Kalau ishrab, perintah untuk minum, atau asyurbu, asyurbu minuman, masdar, bisa mungkin di situ masdar bimakna fi'il amr, karena terkadang fi'il masdar bermakna fi'il amr, fadhar bar riqab seperti dalam surat Muhammad, atau di situ hanya sekedar ya khabar dan seterusnya. Jelas ya? Berarti tidak nas. Nas itu sebuah dalil yang menunjukkan kepada sebuah makna, kepada sebuah hukum yang jelas gamblang, yang tidak memiliki kemungkinan makna lain, itu nas. Ma la yahtamilu ghairah. Yang antum kira nas itu ayat Al-Quran dan hadis. Nas, pendalilan yang jelas gamblang, yang tidak memiliki kemungkinan lain dari ayat atau hadis atau ucapan para sahabat Nabi. Kalau dikatakan wa nassa ala dzalika al-Imam Ahmad, maksudnya Imam Ahmad telah berkata menjelaskan hal ini secara jelas dan gamblang, artinya ucapan beliau tidak memiliki kemungkinan lain dari selain itu. Jelas ya? Man jadda wajad, ya la yunala li'il girahatir kisah, harus bersungguh untuk ilmu, dan orang yang punya ilmu pasti akan bermanfaat dimanapun dia berada. Waja'alini mubarakan aynama kuntu, kawalil nuqaym ay mu'alim al-khair.